Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah ma ba'd. أما بعد فهذا كتاب العبادات ini termasuk rangkaian kitab membahas tentang ibadat yang diberi judul oleh beliau Adabul Mas'i ila Shalah. Nah, seperti disebutkan di bawah judul bab naik sebelumnya, judul babnya, judul kitab ini adalah bab Adabul Mas'i ila Shalah, etika melangkah ke masjid, adab berjalan menuju sholatnya ini untuk ini ke masjid atau untuk menuju sholat. Sering disebutkan oleh para ulama, memang kadang-kadang menyebutkan ini apa tempat itu dengan perbuatannya atau dengan bagian dari masalah yang ingin dituju. Kadang-kadang cuma disebutkan warka'u ma'arwati'in, maksudnya sholat berjamaah. Ini disebutkan satu bagian untuk menunjukkan bagian yang lebih besar. Nah, di sini kata mentahkik seperti disebutkan di bawah, lam yadhkur al-musannif rahimahullah kitab ahkamil wudu' wa syurutis sholah qabla adabil mashi ila sholati iktifa'an birisalati syurutis sholat al-mutadhamminah lidhalika kullihi. Nah, tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang kitab hukum-hukum tentang wudu, syarat-syarat salat sebelum ini, sebelum adabul masyi ila salat. Dia mencukupkan dengan risalah, sebelum ini ada risalah syurutus salat. Syurutus salat yang mencakup tentang hukum-hukum wudu. Dan disebutkan waqad jarat itu adatu bi qira'atiha qabla hadzal kitabi fa ka'annaha juz'un minhu, dan kebiasaan mereka mendahulukan membaca kitab syurutus shalah sebelum risalah ini. Risalah ini judulnya ini ada di, kalau tidak keliru coba nanti dilihat di dalam Sunan Abu Daud, ya, Adabul Mashyi ila Shalah. Artinya mungkin beliau mengambil judul ini sesuai dengan yang ada di dalam Kutubus Sunan atau salah satu di antaranya. Nah, disebutkan beliau dari dalam mukaddimah, salah satu syarah dari kitab ini seperti syarah salah seorang di antara cucu beliau, Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh rahimahumullah, itu menyebutkan bahwa beliau dalam taklif ini meniru atau mengikuti perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini alasan, di antara alasan disebutkan tentang mengapa beliau menyusun kitab ini, yakni karena meneladani imamnya, imam mazhabnya, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib seseorang atau bisa yutlaba atau ayyatluba, ayyatluba minal ilmi, wajib seseorang itu menuntut ilmu, mencari sebagian ilmu, ma yaqumu bihi dinuhu, ma yaqumu bihi dinuhu, yang dengan itu kokoh agamanya. Qila, ada yang bertanya, mithlu ayyi syai', seperti apa misalnya yang harus kita kami pelajari yang dengan itu bisa tegak agama kami? Tentu yang pertama sekali tentu masalah tauhid, ya, kemudian masalah ibadah. Nah, di sini kata beliau rahimahullah, alladzi, ya, jawaban beliau, apa yang mestinya kami tuntut, kami pelajari pertama sehingga menyebabkan kokohnya tegaknya agama kami? Qala alladzi la yasa'uhu jahluhu, yang dia tidak pantas untuk jahil, yang tidak pantas dia jahil dalam masalah tersebut, apalagi sholat sebagai rukun Islam yang kedua, silah bainal abdi wa rabbih, hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Nah, disebutkan oleh beliau, sholatuhu wa siyamuhu wa nahu dzalik. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh seseorang itu jahil tentang masalah ini. Nah, di dalam bab ini, dalam kitab ini, selain adabul masyi ila shalah, beliau juga menuliskan tentang bab sifatus shalah. Kemudian kitab-kitab yang lainnya, zakat, shaum, dan haji. Baik. Nah, di sini kata beliau, fadzakara syaikh ahkam as-salati waz-zakat. Jadi di dalam risalah ini Syekhul Islam menyebutkan, memaparkan hukum-hukum tentang salat, zakat, puasa, dan menambahkan hal-hal lain yang perlu dan penting, seperti adabus salam. Adabus salam ada dibahas ya dalam nah. Kemudian adabul istidzan, etika, cara minta izin. Wadallala dzalika bima fil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah wa aqwalil ulama al mujtahidin. Yani beliau berdalil dengan apa yang beliau tuliskan ini, dengan dalil ini dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dari enam umat dan perkataan para ulama mujtahidin. Wajarradahu dan beliau bersihkan, mimma yujad fi kutubi ba'dil muntasibin ila al-a'immatil arba'ah min umuri mubtadi'ah. Nah, jadi beliau bersihkan risalah ini tentang masalah salat, puasa, zakat dan haji dan seterusnya, salat-salat sunnah itu beliau bersihkan dari hal-hal yang bisa dikatakan perkara-perkara bid'ah dari sebagian kitab yang dinisbahkan kepada imam yang empat. Nah, au marjuhah, atau pendapat-pendapat yang lemah, wa in kanat qalilah, meskipun sedikit, wabawabah, kemudian beliau buatkan bab-babnya, wa kharaja ma yarahu muhtajan ila takhrijin min al ahadith allati awradaha wa taraka ba'daha li syuhratihi. Dan beliau keluarkan apa yang beliau pandang sangat diperlukan untuk dirinya ini, takhrij hadis-hadisnya, dan beliau tinggalkan sebagian yang sudah memang sangat dikenal. Nah, di sini kata penam cucu beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan, kitab ini meskipun ringkas itu boleh dikatakan sebagai pembelajaran yang berfaedah lil mubtadiin mutawassitin wa a'immatil masajid. Nah, yang bermanfaat buat yang mubtadi, baru belajar, baru mengerti Islam, baru belajar sholat. Buat mutawassitin yang sudah, apalagi buat a'immatil masajid, imam-imam masjid. Nah, baik. Ini jadi penting buat kita untuk memahami, apalagi disebutkan di dalam kutubnya di sebagian kutub sunan, adabul masyi ila shalat. Pentingnya kita mengetahui etika, tata krama, bagaimana kita berjalan sebagai menuju salat. Apakah menuju salat ketika kita sudah berada di dalam masjid, ataukah ini ketika kita masih berada di rumah? Sama saja. Nah, dan ini disebutkan oleh para beliau termasuk diantara kitab-kitab yang awalu kutubin, awalu kitabin yahfaduhu thullab fil fiqhi. Awalu kitabin yahfaduhu thullab fil fiqhi. Inilah kitab yang pertama kali. Ini terkenal. Adabul Masyi ila Shalah ini kitab yang terkenal, risalah yang terkenal yang dihafal oleh al-mubtadi'in, para thalabah. Awal sekali mereka belajar. Nah, baru nanti setelah itu mereka belajar kalau mereka betul-betul berjenjang. Kalau dahulu mungkin sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, risalah ini tidak ada. Jadi mereka belajar madhab, pertama madhab Hambali itu mulai dari kitab Al-Umdah ya, atau dengan syarahnya Umdatul Fiqh. Bukan Umdatul Fiqhi, Umdatul Ahkam, tapi Umdatul Fiqhi ini seperti Darari Al-Mudiyah yang pernah saya tahu ya. Nah, seperti Zadul Mustaqni dengan syarahnya apa? Syarh Muntik Syekh Utsaimin rahimahullah. Mereka awal belajar dengan yakni Al-Umdah, dengan syarahnya Al-Umdah, Al-Umdah Syarhul Umdah. Ini fikih yang ringkas menyebutkan masalah-masalah, ini dalilnya, masalah ini dalilnya, tidak menyebutkan khilafiyat. Nah, terlalu banyak ya. Paling tingginya nanti baru Al-Mughni. Al-Mughni. Nah, ini berjenjang mereka mempelajarinya. Itu dalam fikih. Nah, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baru muncul risalah ini. Ini yang pertama sekali. Nah, karena mungkin terlalu lama, nah, sebagian ulama meringkas kitab-kitab yang fikih ulama Hambali, dibuatlah yang bisa terjangkau oleh yang bawah, tidak terlalu juga tidak terlalu tinggi lah, atau bisa dikatakan bisa terkenal, cocok untuk orang yang sudah kelasnya tingkatannya tinggi, mutakhasis ya, takhasus, juga tidak terlalu jauh terjangkau oleh orang-orang yang mubtadi. Dibuatlah Zadul Mustaqni. Inilah kemudian, jadi setelah yang pertama mereka menghafal, membaca kitab Adabul Masyi ila Shalah, mereka atau sebelumnya Syurutus Shalah wa Wajibatuha, kemudian Adabul Masyi ila Shalah, baru masuk ke Zadul Mustaqni. Itu sudah dia belajar lengkapnya ya, dengan kalau dia dengan syuruhatnya seperti Raudhul Murbi' ataupun hasiahnya oleh Syekh Sa'di, dan kemudian yang berikutnya itu sudah lumayan, apalagi ditambah kalau yang belakangan yang lebih mudah yakni Syarhul Mumti'. Nah, itu sudah dia bisa memahami isi Al-Mughni, walaupun perlu ya bimbingan, dan itu jelas perlu bimbingan. Baik, nah ini di Masya Allah. Panjang sarah. Saya Muhammad bin Ham dari Muhammad bin Qasim. Kita langsung masuk baiknya. Nah, itu tadi bukan mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Ibrahim, tapi Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, yang termasuk mungkin cucu atau anak keliru cucu dari yang mengumpulkan majmu' fatwa Ibnu Taimiyah. Nah, termasuk ulama di Saudi. Nah, kita lihat syarah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, bab adabu al-mashyi ila shalah. Bagaimana sudah? Ya. Selalu diterangkan kenapa beliau memulai dengan bismillah. Ini iqtida'an bil kitabil aziz, meniru Al-Quran, Kitabul Aziz, Al-Quran Al-Karim. Itu yang pertama, karena Al-Quran ayat-ayatnya dimulai dengan Bismillah, kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi mukatabatihi, fi makatibihi, wa murasalatihi, dalam tulisan-tulisan dan risalah-risalah beliau. Makatibnya misalnya buat perjanjian, seperti dengan dalam Hudaybiyah didahului dengan Bismillah atau enggak? Bismillah, walaupun modelnya model orang-orang musyrikin Mekah, Bismikallahumma, tapi tetap menyebut nama Allah, ya, tetap menyebut nama Allah, walaupun dengan lafaz Bismikallahumma. Kemudian murasalatihi, itu jelas Rasulullah menulis surat dengan menyebutkan Bismillah lebih dahulu. Ya. Ini riwayat yakni ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi makatibihi wa murasalatihi, ini lebih kuat karena disebutkan di dalam riwayat yang sahih seperti hadis Miswar bin Makhramah, juga hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Miswar tentang perjanjian Hudaybiyah, kemudian hadis Ibn Abbas tentang murasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun yang sering disebutkan oleh para ulama yang kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah faqad abtar atau kama qal. Nah, setiap perkara yang dibalin, yang sangat penting, tidak dimulai dengan bismillah, itu pasti terputus, tidak dapatkan barokah, tidak dapatkan pahala. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam tahqiqnya hadis-hadis Fathul Majid, itu dikatakan oleh beliau dhaif jiddan dengan riwayat, walaupun itu ya. Banyak jidan. Itu lihat dalam apa namanya keterangan takhrij hadis-hadis di Fathul Majid atau yang lain. Nah, jadi dua ini yang jelas. Iqtida'an bil kitab al-aziz wa ta'asiyan. Nah, mengikuti meneladani Nabi SAW. Jadi kan beliau uswah. Nah. Qala rahimahullah. Alafa syalam al-musannif rahimahullah hadha fil ibadat. Waqta sara ala adabil masyi ila shalah wa ma ba'dahu min sifati shalati ila akhiriz zakati wasiyam wa lam yadhkur at-taharah li anna al-kalama fiha yatul. Nah, itu di antara alasan kenapa tidak beliau sebutkan di sini, kenapa? Karena meliputi salat, kenapa tidak didahului dengan bahas tentang wudu, ya, seperti yang disebutkan, panjang pembahasannya wa nawaqid ma'rufah di mawadhi' ukhra. Sedangkan nawaqid, pembatal wudu itu bisa dikenal ini dalam pembahasan yang lain. Wa kadzalikal haji ma'rufun fil manasik. Demikian pula haji itu dikenal dalam bab-bab manasik. Nah, jadi tidak dibahas karena banyak perbincangan juga di sana dan apalagi perkara-perkara sebagainya sudah dikenal. Baik. Kitab ini, risalah ini muhimmun jiddan li talibil ilmi wa la siyama al mubtadi. Risalah ini sangat penting bagi talibul ilmi, lebih-lebih al mubtadi. La siyama salatuhu, lebih-lebih apa? Salatnya. Subhanallah. Inilah disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik. Yang pertama, wasiat yang sering bahkan diulang-ulang hatta Rasulullah hampir roh beliau sallallahu alaihi wasallam lepas dari jasad, tetap beliau mengatakan as-shalah, as-shalah. Wa ma malakat aymanukum. Salat, salat dan yang di tangan kalian, budak-budak yang kalian miliki. Diperingatkan, diperingatkan oleh Rasulullah berulang-ulang. Nah, bahkan apa? Tutupku kuat. Karena memang benar, seperti disebutkan dalam riwayat, bahkan menjadi tonggak. Nah, ya, menjadi penilai yang membedakan antara seorang dengan yani orang yang kafir adalah sholatnya. Yang pertama sekali dihisab oleh Allah di hari kiamat dari amalan kita adalah sholat. Sholat. Tanha anil fahsyai wal munkarin. Nah. Ya, bahkan sampai ketika ini tentangnya ini terhadap para pemimpin yang dianggap zalim sekalipun, ketika mereka masih sholat, haram untuk ditumpahkan darah mereka. Nah, haram untuk melakukan pemberontakan terhadap mereka, bahkan melepaskan ketaatan dari mereka. Tidak boleh. Ma'aqamus sholat, selama mereka masih sholat. Hanya itu. Selama mereka masih sholat. Nah. Wala siyama salatuhu tafasiluha, rincian-rinciannya. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Nah, salat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada mukammilatnya, hal-hal yang menyempurnakannya. Ya. Wa af'aluha, dan perbuatan-perbuatan di dalam sholat itu. Wa ya'rifu zakatahu wa siyamahu, dan dia perlu, ini seorang talibul ilmi perlu tahu bagaimana zakatnya dan puasanya. Fa'allafa hadha mustamilan 'alal madhkurat. Maka beliau rahimahullah menyusun risalah ini yang mencakup apa yang telah disebutkan, termasuk dalamnya puasa, zakat. Tapi itu mungkin kita tidak akan memperpanjang. Nah, pembahasan sampai zakat ataupun puasa. Wallahualam, kalau nanti mungkin diperlukan sifat-sifat sholat ini perlu kita membenahi. Ya, perlu membenahi terutama para a'immahnya. Ya, para a'immahnya, mereka yang menjadi imam. Termasuk di sini bukan hanya imam masjid, di rumah juga jadi imam. Ya. Para aba di rumah juga jadi imam. Perlu mereka memperbaiki juga sholat mereka. Nanti dilihat. Karena ada. Ya. Mungkin nanti dia apa? Di rumah. Dia belajar. Mungkin di salah satu ma'had. Kemudian pulang membenahi sholat orang tuanya, kakeknya, atau neneknya, atau sepamannya. Nah. Baik. Qala rahimahullah bab adabul masyi ila shalah. Qala rahimahullah yusannu al khuruju ilaiha mutatahhiran bi khushu'in liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan. Siapa yang menyunnahkan untuk menuju sholat itu dalam keadaan mutatahhiran? Disunnahkan. Siapa yang menyunnahkan? Artinya apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. La yang kusum min nam. Baik. Falahu ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. La yang kusum min ujurihim syai'. Siapa yang melakukan sunnah, memberikan contoh yang baik, maka dia memperoleh pahala dari orang-orang yang melakukannya sampai kiamat, dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, yang menyunnahkan pertama kali mencontohkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Mutatahhiran. Karena disebutkan fadilahnya, keutamaannya. Ya, berjalan menuju sholat itu dalam keadaan dia suci. satu langkah diampuni kesalahannya, langkah berikutnya dinaikkan derajatnya, dinaikkan derajatnya. Nah, jadi di sini beliau menyebutkan yusannu khuruj ilaiha mutatahiran. Disunnahkan untuk keluar menuju sholat itu dalam keadaan sudah, berarti sudah bersuci, sudah berwudu, sudah berwudu. Kemudian disebutkan ini mutatahiran bi khusyu'in. Nah, jadi disunahkan di sini, secara disebutkan di sini yusannu khuruj ilaiha mutatahiran, sudah berwudu lebih dahulu di tempatnya, di rumah, di rumahnya. Bukan di masjid. Walaupun boleh, enggak salah. Enggak salah. Nah, tapi itulah yang afdal. Karena itu tadi fadilahnya, keutamaannya. Makin jauh mungkin rumahnya dari masjid, makin banyak kan langkahnya. Bahkan di dalam sebagian sunnah, sebagian riwayat disunnahkan dia, oleh keterangan para ulama, memperpendek langkah. Dalam artian tidak perlu dia buru-buru cepat-cepat, langkahnya lebar-lebar. Tidak perlu melebarkan langkahnya, tapi dia pelan. Nah, mungkin dekat-dekat, tenang. Nah, kenapa memperbanyak langkah menuju sholat itu banyak pahalanya. Satu langkah dia dapatkan pahala, dapat diampuni dosanya. Langkah berikutnya itu dinaikkan derajatnya. Nah, ini sunnah. Faman radhiya an sunnati falaisa minni. Nah, baik. Kemudian bi khusyu'in. Yani zahirun alaihi al-khusyuk, tampak kekhusyuan di dalam penampilannya terlihat. Wa huwa as-sukun wa tadallul. Sukun, tenang, diam. Wa tadallul, rendah hati maksudnya. Bukan rendah diri, rendah hati ya. Nah, seakan-akan dia, tapi kalau dia katakan dia menghinakan diri di hadapan Allah. Yang jelas yang dimaksud juga di sini, dia berjalan dalam keadaan tenang. Ingat, ila sholah bukan hanya ke masjid, tapi juga ketika mau mendatangi sholat. Sudah di masjid, masih sholat, mungkin seperti kita ini, qomat dengan tenang. Fadalla ala anna al-khusyu' diddul irtifa', ini menurut ayat ya. Dan beliau mencontohkan ayat. Nah, surat apa ini? Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa radat. Berapa dia? Min ayatihi. Bagian Kusilat. Mana yang nyuwafik? Najis? Ayo. Afif, datang ya. Fit. Jangan takut, biar rusak lagi ya dengan nyebutnya. Enggak, perlu. Ayo. Man. Afif, nafif, usilat. Fasilnya mana? Iya. Nafif apa? Baik. Mana? Yakin sudah? Dan? Ya. Jazakallah khair. Baik. Jangan ragu, biarpun Ustaz Akian ataupun nanti anak yang ini salah satu keliru. Nah, baik. Padahal nah, di situ dalam ayat ini menerangkan bahwa annal khusyu', khusyu' itu lawannya, lawan dari irtifa'. Nah, khusyu' itu merendah. Merendah. Irtifa' tinggi. Ya, merasa tinggi. Jadi, nah, kata beliau rahimahullah, yakunu fi khurujihi mamsyatun bi khusyu'in. Jadi dalam dia keluar berangkat mau sholat itu langkahnya itu dengan tenang, wa huwa kaunuhu, yaitu keadaan dia khusyuknya di sini artinya apa? Mustahdiran, dia menghadirkan dirinya, ya, menumbuhkan merasa dalam dirinya keyakinan annahu zahibun ila ta'ati rabbihi wa munajatihi, bahwa dia sedang menuju kepada ketaatan kepada Allah dan akan berbisik berbincang dengan Allah. Yakunu fi qalbihi ma yadhha. Nah, kalau itu ada di dalam hatinya bahwa dia sebentar lagi akan berhadapan berbisik berbincang dengan Allah, itu akan yadhhar ala jawarihi, akan tampak di dalam anggota tubuhnya. Seperti yang sering kita ceritakan tentang Al-Nam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain Zainal Abidin As-Sajjad, perhiasan ahli ibadah. Nah, yang setiap kali berwudu sudah pucat hijau muka wajahnya, menggigil. Kenapa Anda setiap berwudu seperti ini? Sebentar lagi saya akan menghadap Jabbarus Samawati wal Ard. Karena sebentar lagi saya akan menghadap penguasa jagat raya, penguasa alam, alam semesta. Takut. Nah, sekarang kemudian beliau menyebutkan liqaulihi, ini dalilnya. Wad dalil ala annahu sunnah, dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah sunnah. Idza tawadda'a ahadukum, ketika salah seorang kamu hendak berwudu, maka fa'ahnal, apabila salah seorang dari kamu berwudu, fa'ahsana wudu'ahu, dia memperbagus wudunya. Bagaimana memperbagus wudunya? Nah, sempurna, basah semua, bukan sak pakaian-pakaiannya, lengkap, ya, walaupun dia menggunakan air yang sedikit, sempurna kenanya. Karena ada dalam masa-masa tertentu yang mungkin di, kalau di tanah Arab atau tempat-tempat yang mungkin jauh dari air, kadang menggunakan air yang terbatas, tidak seperti kita, satu gayung kurang untuk berwudu, ya, kurang. Bagi mereka mungkin yang apa, yang terbiasa, nah, mestinya kita biasakan sebetulnya. Nah, itu satu gayung itu sudah cukup untuk berwudu sempurna. Bahkan Imam Ahmad kurang dari itu. Imam Ahmad kurang dari itu. Ya, dalam keadaan beliau berwudu dengan air yang kurang dari segayung yang kita pakai itu, atau mungkin kalau mungkin sama, tidak ada satupun yang terjatuh ke tanah. Tidak ada satupun yang jatuh ke tanah. Ini Imam Ahmad. Nah, ini enam sempurna, betul sempurna, basah semua dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, berwudu mulai dari membasuh tangan sampai pergelangan tangan, matmadah, kumur-kumur, istinsyak, ya, istinsar, istinsyak itu kadang sampai seperti diperintahkan oleh Rasulullah dalam berwudu, istinsyak itu mubalaghah, berlebihan. Sampai terasa sakit di atas. Itu sunnah. Kecuali kalau antum puasa. Puasa kan siang. Iya. Malam kan enggak. Nah, kalau kita hukumnya dengan hukum asal. Perintah. Hukum asal itu wajib. Rasulullah menyatakan apa? Baligh fil istinsyaq. Baligh fil istinsyaq. Seruput. Dengan hidung. Kan bisa diperkirakan. Enggak mungkin masuk ke paru-paru kan. Saya memang terasa pedih. Dan itu terasa antum segar. Antum merasakan ketika bangun pertama malam. Ya, bangun malam, zikir tasbih, kemudian doa, bangkit dia berwudu, seruput. ya, rasa sakit sekali tapi segar, enak, ringan kemudian, ya. Nah itu disebutkan dalam riwayat yang lain, antaranya dia adalah, nah, supaya mengusir setan yang nginap di situ malam hari. Ya, setan tuh nginap di sini dan disunahkan ketika istinsar itu untuk istinsarnya itu apa? Mengeluarkan air tadi itu dengan, nah, diurut dengan tangan kiri. Baik, dalam sebagian keterangan disebutkan diurut dengan tangan kiri. Baik, nah, fa'asana wudu'ahu thumma kharaja amidan ilal masjid, kemudian keluar amidan, sengaja memang menuju masjid, bukan ke yang lain-lain, memang ingin sholat ataupun taklim ataupun apa, yang jelas dia sengaja ke masjid. Fala yushabbikanna baina asabihi, jangan dia sambil jalan. Nah, seperti ini, ya, jalan tidak boleh. Ada menyebutkan ilahnya, ya, walaupun Israel kita sebagai menyebutkan Israel, lihat, syaitan diturunkan oleh Allah, diusir dari surga, turun itu dalam keadaan begini. Nah, sementara ada menyebutkan Adam dalam keadaan sujud, Allah alam. Nah, itu nggak bisa disalahkan juga, nggak bisa diakui kebenarannya karena, nah, riwayat Israel lihat. Baik. Fala yusabbikanna baina asabihi fa innahu fi shalah, karena dia di dalam salat. Karena dia terhitung di dalam salat. Nah, kalau dia terhitung di dalam salat, dari sini pula sebagian ulama, maka ya, sampai bahkan ketika wudu ya, mulai sejak dia berwudu itu, dan seperti diterangkan dalam sebagian fatwa Syekh Shalih Fauzan, ya, orang yang sedang dalam keadaan wudu itu dalam keadaan sibuk, enggak usah diberi salam. Ya, nanti diantaranya diajarkan. Kenapa dia? Apa, nah, ana lupa, tapi itu salah satu diantara fatwa Syekh Shalih Fauzan. Nah, artinya, nah, dia punya kesibukan, tidak, niatnya tidak salah kalau kita tidak memberinya salam. Karena pernah juga Rasulullah SAW, karena mungkin juga kebiasaan Rasulullah SAW, beliau berzikir dalam keadaan suci. Jadi ketika ada sahabat yang menyalami beliau dalam keadaan berwudu, tidak dijawab. Rasulullah dalam keadaan berwudu, ada sahabat memberi salam, tidak dijawab. Baru setelah 3 kali tidak dijawab oleh beliau, setelah selesai salat baru beliau datang, waalaikumsalam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah, 3 kali juga dibalas. Ya, taib. Fala yusabbikanna fi asabihi fa innahu fi shalah. Nah, karena dia terhitung dalam keadaan salat, maka, nah, jaga. Ya, adabnya orang yang sholat kan tidak, nah, main-main berarti. Ya, memang kita kadang sering lupa, ya, namanya kita manusia, insian, sering lupa. Nah, sudah dalam keadaan butuh, masih juga, ya, kita gojek kadang. Nah, itu kelemahan kita. Nah, ini sudah kita dapatkan, ini kita berusaha untuk memperbaiki. Sebisa mungkin ketika sudah, nah, kalau tidak perlu, mungkin memang ada hal lain yang perlu dibicarakan ataupun disampaikan, ya, mendesak, nah, kita laporkan. Nah, mungkin tidak apa-apa. Fa'innahu fi shalah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sampai satu hadis ini dulu. Karena ada beberapa hal hadis ini disebutkan sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, jadi orang yang di sini dilarang mengetukkan jari karena dia terhitung di dalam salat. Sudah terhitung dia dalam salat. Jadi ketika wudu kemudian berangkat ke masjid mau salat itu tidak boleh begini, apalagi di dalam salat. Apalagi di dalam salat. Nah, nah, Rasulullah kan selesai salat ketika dalam ngasih apa? Kasusnya Zuliyadain, ya, kan selesai sholat itu kan, selesai sholat. Nah, bahkan Rasulullah juga memberikan contoh ketika di mimbar, ya, masal mukmin fitaatu fi fatni watarahumihi watawadhihi kama salinam atau al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'du ba'd. Beliau contohkan. Ini kan tidak dalam keadaan salat. Walaupun dalam bunyian beliau juga bukan dalam sengaja, tapi dalam memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Baik. Adapun setelah inqidha, setelah selesai salat, berarti si menal, yakni orang yang yakni musalli itu sudah berada dalam keadaan di luar salat. Kalau selesai salat tidak masalah, artinya boleh. Selesai salat boleh. Nah. Tapi dalam ketika dia sedang menuju salat, apalagi sudah berdiri di saf atau apalagi di dalam salat, tidak boleh dia kalau dihukumi haram, hukum asalnya, larangan itu adalah haram. Baik, wallahu a'lam bishawab. Satu hadisnya baik, satu paragraf ini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah, mungkin ada hal yang perlu juga dinambah keterangannya tentang terkait dengan ini. Gitu.